Lah madu ki teko tawon. Saman pengen langsung njukuk madu teko silite tawon. Mbok templekke lambemu, abuh isor dhuwur. Lha kuwi gambaranmu kok pengen langsung memahami teko Quran teko hadis nek ora duwe alate, abuh utekmu. Padha karo pengen njukuk madu langsung teko silite tawon ngono. Jadi peres di seret teko tolo mae tawon kuwi netes madu. Saiki ana kemasan praktis madu sing botolan sing sasetan ana madu rasa no, madu TV. Ya udek ngono kuwi madu TV kuwi. Balak-balik nyoteng aku ora tau metu apa-apane. Makanya kan tahu tak tegur entek-entekan ini manfaatnya tok podo karo mengkomersilkan aku benokeh pemirsane akhirnya apa jenenge sponsore sing masuk akeh mbok ngono-ngono kuwi mbok nyiprat piro sak piro ngene belas ora tahu kandake bosmu terus-terus ke kualat nek model ngono kuwi permisi ya ora pamit ya ora jajal ngono kuwi model apa umume lah ya pamit nuwun sewu niki di syuting, di live, di rilis, ora pamit to mesti ini. Nah, kita jenenge wong kurang ajar to, orang duwe tata krama to ngono kuwi sini. Kapok yo ben. Wis bolak-balik takane, aku sampe tau nesu-nesu ngono kae ya perkara. Ora perkara bayaran, ora perkara apa-apa ngono. Aturan. Yo, aturan. Saiki lho misale ana wong maro-maro juk mlebu nyang omahe sampeyan ora permisi ora pamit maro mlebu jeding maro turu gluwe tak nang jero kamarmu ngono piye perasaanmu. Yo ngono ku perasaanku karo madu TV yo model ngono ku. Ora tau pamit ora tau izin ora apa. Nah terus dikomersilno pisane. Engko sponsore akeh sing badhi sapa sing oleh keuntungan. Lah yo ngono. Nek kene oleh apa? Oleh sing bayar ya buka di mana apa ora madu TV kok. Seteng gepeng ya ora tau nyiprat kok. Durung kok ya ana yaene. Lho, ngene iki bahasane lah ngaji kok dikomersilke. Sik, Bro, ngaji-ngaji, bisnis-bisnis. Nek TV iki anggite nang semoro murni nyiarno syiar Islam melalui televisi. Pret. Tetep golek bathi, ra ngira ra golek bathi. Ayo ngomong ora tak guling syutingmu mbek aku. Ajur ya wis. Lho, mulane kula sampean lek wis gelem nyaket nggone para ulama, para kiai, kok nek nggo tombo ati wong kang soleh kumpulan. Ya Allah, senengnya Dik Maya. Saya minta maaf ya, yang mendengarkan lewat televisi itu mungkin ada nuansa dan momentum yang tidak tepat, yang nanti Anda dengarnya tidak seperti kalau di Padang Bulan. Karena di sini kan situasinya khusus. Begitu nanti metu ndek TV kan mungkin saja situasi atine wong sak piturute sehingga mungkin tidak tepat, sehingga ojo muring-muring tak jaluk. Wong iki lak gawe Padang Bulan, gak gawe TV. TV ini jaluk tolong oleh tagak tak tayang monggo gak masalah asal sodako itu artinya kono gak usah bayar gak usah transaksi muat-muatan sakarepmu kono gitu loh iki sodako lak tepak aku gak butuh duit rek. Terus tak terus nunjukin dasmu enggak maksud saya sama Kiai Kanjeng dan teman-teman maknya di Kadipiro itu sudah menghitung bahwa saya kira kok lebih baik sodako gitu loh. Jus, nek iku dianggap rugi ya gak rugi lah apa wong dulur tambah akeh kok rugi apa gitu loh. Jadi semuanya kita pakai sodako. Semua tayangan di ADTV, Aswaja, apa TV9, sekarang JTV itu semua tidak ada transaksi. Begitu pesan saya dan saya mohon kalau ada penyelewengan di birokrasi saya, waduh, tolong dilaporkan kepada saya karena rezekiku gak mek ngene rek, gak mek tek rezekiku ono sek ngene ono. Ono sing sek ngene iki ono. Jadi rezeki itu datangnya min khaitsula yahtasib. Jadi ojo sing ketok moto tok. Iso dodol saene iku rejeki. Kadang-kadang kon memberi murah kepada pembeli, itu nanti kamu dibalas Allah melalui putaran yang tertentu. Jadi ojo rumah samu rezeki iku sing kok depthok. Dan saya sangat percaya itu. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk semua transaksi dan saya menolak semuanya itu. Ya apa Kiai Kanjeng karo aku tahu promosi ta, tahu gawe proposal ta, tahu nawakno awak ta. Padang bulan ini tahu gawe pengumuman ta, gawe spanduk, hadirilah pengajian lah gak tahu sih. Kene iki gak ngumumno, gak njaluk wong teko, wis monggo-monggo nek anjane enak bareng-bareng ayo bareng-bareng nek kene teko alhamdulillah, gak teko alhamdulillah. Jangan lupa dulu padang bulan itu sampai 30 ribu orang, 40 ribu orang. Kemudian tinggal 300 orang, 100 orang, 50 orang, aku gak patheken. Sing teko mek telu aku ya tetep ngene iki, sing teko 30.000 aku ya tetep ngene iki. Aku gak berubah. Aku insyaallah wis duwe keyakinan sejak kecil ngene iki uripku dan tak lakoni dalam keadaan apapun. Dan aku tetap memuji Allah, mencintai Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan jauh dengan istri maupun pas dekat dengan istri. Loh, gak ono ayat sing terakhir iki. Ditambahi dhewe gak apa-apa to? Gitu. Ahli fikih bilang ndak apa-apa.